di desa, kini mekar dan harum mewangi. Banyak kumbang yang datang mengganggu dengan membawa impian. Tergodalah imanmu akan hayalan, hidup bertabur cahaya di ibu kota. Tanpa doa tulus dua orang tua, berbekal hayal engkau berangkat jua. Tiada sadar kenyataan hayalan jauh berbeda. Satu tahun terlewatlah sudah, harapan tinggal harapan. Ibu kota tumpuan harapan, kepalsuan yang kau dapatkan. Hujan mengiring di kau menangis pilu, senyum pahit kini tersungging memelas. Malu kembali kepada orang tua, bunga indah dari desa kini layu. Kini tinggal bayi kudus yang ada dalam rahimmu. Sejuta kekasih, tak satu pun menampakkan diri. Jalan akhir yang kini kau tempuh, putus asa bunuh diri. Bunga desa yang kini telah engkau salah satu korban kepalsuan. Ibu kota bukan tumpuan harapan, sama seperti kota-kota dunia. Kepalsuan selimut indah asmara seketika.